Pesona hamparan penuh warna, indahnya tiada terkira. Bukit, lembah, sungai dan lautan bagai untayan permata. Hingga mereka menyebutnya sekeping taman surga yang di dan bangsanya.